Lukas bindu telu. Tiberius enggo 15 tahun jadi kepala pemerintah Roma. Tupung si E, Pontius Pilatus jadi gubernur I Judea. Herodes raja I Galilea. Janah sangana Filipus jadi raja I daerah Iturea, Rastrakonitis. Lisanius jadi raja I Abilene. Janah Anas ras Kayapas jadi imam Simbelin. Tupung E reh kata dibata man Johannes anak Sakaria I tanah si Mesawang. E maka isiari Johannes kerina daerah aluren Lo Jordan. I berita kena berita ibas dibata nari nina. Jeralah ibas dosa-dosa dunari. Tandana kam unggo jera, kam arus ipridiken, gelah dosa-dosa andu ia lemi dibata. Bagi enggo isuratken Nabi Yesaya ibas kitabna. Lid sekalak si erlebu I tanah si Mesawang nari, pesikap dalan Tuhan, kepinter dalannya. Kelbung-kelbung arus I tambusi, uru-uru ras deleng arus I pekendit, dalan si meluk-eluk arus I pepinter janah si erlubang-lubang I perata. Kerina pagi manusia ngidah keselamatan sireh ibas dibata nari. Terem jelmareh dahi Johannes gelah ipri dikena. Emaka nina man kalak ndai? Oh kalak jahat, ise ngatakan saman bandu, maka banci kampula ibas hukuman dibata sireh pagi. Sidah kelah arah perbaharanandu tandana kam unggo jera ibas dosa nari. Ola nindu ibas syukurndu, Abraham kap nini kami. Kukatakan man bandu, maka dibata ngasup ngenjadikan batu-batu enda jadi kesusuran Abraham. Kapak unggo sikap guna nabah batang kayu. Rina batang kayu sila mehuli buah na itabah, jana iambekkan kubas api. Nungkun kala eman bana nina. Kai dage si arus ibahan kami? Perjabab si Johannes. Ise lit dua bajuna, arus ibrekena sada mankala sila lit bajuna. Bagepe ise si lit nakana, arus ibagikena. Rehpe kuje kala pengalo cuke, Athena gelah ipridiken. Jenari nungkun ia man Johannes nina. O guru, kai arus ibahan kami? Perjabab si Johannes. Ola pindo buen asasi enggo itentukan. Nungkun ka piga-piga tentera nina. Kuga kami enda, kai nge arus ibahan kami? Ngalaui Johannes. Ola ngerampas entah ngatakan salah man sila ersalah. Janah pebias-biaslah gaji si ibreken man bandu. Arkiteken kalak sinterem ei pak sana nima nimai dingin ngarapken kerehen Mesias si padanken dibata. Emaka mamang Athena kerna Johannes dingin nungkun ibas ukurna entah Johannes ekin Mesias si ipadanken ei. Emaka nina Johannes manbana kerina. Aku pridiken kam alulau tapi rehme sekala si belinen asang aku. Ngosari nali sepatuna pelabo aku metunggu. Ia pridiken kam pagi alu kesah si badia ras api. Diruna ngo sikap ibas tanna guna miari. Ipepulungna pagi si perngis kubas lumbung. Tapi lapung-lapungna itutungna ibas api silar nimpet-nimpet. Alu erbage-bage pengajaran iberitakan Johannes. Berita si muhuli ibas dibatanari manjelma sinterem. Raja Herodes P. iajar kena sabab iempoina Herodias ndahara seninana. Janah perbahan enggau melala kejahatan ibahanna. Emaka itambahi Herodes P. tole kejahatanna alu namakan Johannes kubas rumah tutupen. Kenca kerina kalak sinterem ipridiken, Yesus P. ipridiken ka. Sanga Yesus ertoto talang melangit. Janah kesah si badia nusur kubabona bagi nderapati. Terbegi pesora isurga narin nina. Kam kap anakku siku kelengi, kam kap singena ateku. Sanga Yesus mulai menaken dahinna, umurna kira-kira 30 tahun. Rikutken pengakap kala, ia eme anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Melki, anak Janai, anak Yusuf, anak Matatias, anak Amos, anak Nahum, anak Esli, anak Nagai, anak Maat, anak Matatias, anak Simai, anak Josek, anak Joda, anak Johanan, anak Resa, anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Melki, anak Addi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Josua, anak Eliezer, anak Jorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Juda, anak Yusuf, anak Jonam, anak Eliakim, anak Malia, anak Menna, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Abinadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Juda, anak Jakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahur, anak Seruh, anak Rehu, anak Peleh, anak Heber, anak Selah, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuah, anak Lameh, anak Metusalah, anak Enoh, anak Jared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Dibata.